Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah memasuki ayat 14 dari surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu da'watul haqq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' illa kabasiti kaffaihi ilal ma' illa bulugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak sampai ke mulutnya. Dan doa, ibadah orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa, dialah penguasa mutlak di alam raya ini. Dia memberikan kehidupan bagi orang kafir dan bagi orang yang beriman. Dia memberikan udara bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan orang yang kafir yang mengatakan la ilaha, tiada Tuhan di alam ini. Al-kaunu maddah, semuanya tidak lepas dari materi. Dia juga memberikan kehidupan bagi orang yang musyrik dan bagi orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia pencipta, maka dia bertanggung jawab atas apa yang diciptakannya. Satu hal yang sangat menarik dari Allah sebagai zat yang maha esa, bahwa ketika orang kafir, ketika orang musyrik, ketika orang munafik berdoa, maka doanya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena yang mengabulkan doa, yang menerima ibadah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menerima ibadah dari orang kafir, musyrik dan munafik. Inilah yang disebutkan Allah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa, ibadah, sembahan orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Lebih jelasnya tentang bagaimana doa itu sia-sia belaka digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 14 ini, bagaikan orang yang mengambil air dengan kedua belah tangannya, tetapi kedua belah tangannya itu direnggangkannya. Tentu saja air itu tidak akan melekat di tangannya, dan ketika tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya, maka air itu pun tidak akan sampai ke mulutnya. Itulah gambaran kesia-siaan doa, kesia-siaan amal baik yang telah dilakukan oleh orang kafir. Bila pada ayat sebelumnya kita diminta untuk beramal karena tidak ada perubahan tanpa ada action, tetapi di sini ditegaskan lagi bahwa perubahan dan action itu akan diterima oleh Allah pahalanya di akhirat bila kita beriman kepadanya. Kekafiran membuat amal baik di dunia sia-sia. Kesombongan membuat amal baik sia-sia. Iri hati, tinggi hati membuat amal baik fata morgana. Lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana ajakan-ajakan kebaikan ini di yang tertuang di surat Ar-Ra'd ayat 14, di studio telah hadir ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Haji Fajrul Haq MA. Kami persilahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal ataupun Dr. Zainal Arifin. Dalam kajian ayat ini Allah memulai dengan lahu da'watul haq. Maka perlulah kita garis bawahi di sini, da'watul haq itu adalah artinya da'watus sidqi. Da'watus sidqi itu artinya dakwah yang jujur, atau lebih dekat lagi da'watul ikhlas. Memang betul-betul kita harus ikhlas menjalankan dakwah tersebut. Dakwah itu artinya doa. Tanpa keikhlasan maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita minta itu. Maka sia-sialah. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang tidak dikabulkan karena mereka berdoa meminta itu kepada berhala, kepada patung-patung atau kepada hal yang lainnya yang bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan dalam Al-Qur'an itu adalah bagaikan telapak tangan kita itu menggapai, kita belah untuk mengambil air. Maka air bagaimanapun banyaknya itu akan tertuang tumpah habis lagi. Tumpah lagi. Begitulah. Ini juga firman Allah ini juga menjadi perumpamaan kata-kata orang Arab ketika mereka itu berdoa sampai pada puncaknya keputusasaan mereka itu untuk supaya dikabulkan doa mereka itu. Jadi memang menggambarkan keputusasaan di sini. Disebabkan apa? Disebabkan karena mereka berdoa tidak pada tempatnya. Artinya tidak pada tempatnya, mereka berdoa sudah disuruh kepada Allah tapi mereka masih mencari jalan lain yang mana jalan lain itu tidak ada pastinya. Makanya dalam hal doa-doa ini juga banyak sekali disalahgunakan gitu ya. Kenapa disalahgunakan? Karena masih banyak orang yang tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kata lain, la yastajibuna lahum bisyai', Allah tidak akan pernah sedikit pun mengabulkan doa mereka. Ibaratkan yang seperti yang kita gambarkan tadi, kita ingin ngambil air sungai dengan telapak tangan kita, hanya itu saja yang dapat kita tuangkan ketika kita curahkan ke muka kita. Tapi kalau kita ingin bertahan dengan telapak kedua tangan kita ini, itu tidak akan bertahan, akan tercurahkan semuanya. Begitulah doa yang dipanjatkan apabila mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir penutup itu Allah berfirman, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Kata-kata ma dengan illa itu menguatkan bahwasanya doa orang kafir itu betul-betul dalam kesesatan. Jadi kata ma dengan illa ini bukan artinya kata yang tidak, tapi mengandung arti yang lebih menguatkan apa arti yang terkandung di dalam firman Allah tersebut. Dengan kata lain, du'aul kafirin fi dhalal. Artinya sungguh-sungguh benar doa orang kafir itu dalam kesesatan. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada dan banyak orang bertanya, "Pak Ustadz, saya sudah berdoa tapi saya tak kaya-kaya. Pak Ustadz, saya sudah berdoa tapi penyakit tidak juga hilang. Pak Ustadz, saya sudah berdoa tapi hati ini tidak bahagia." Maka di pertemuan terakhir yang singkat ini kita mencoba untuk menjawabnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kaya itu banyak raja, ragam dan macamnya. Jangan berpikir kaya itu dengan harta yang melimpah saja. Berdoa Anda akan kaya. Boleh jadi maksud kaya di sini adalah kaya hati, kaya sahabat yang mudah menolong Anda, dan kaya keimanan. Ada tumbuh rasa ketika kita berdoa, kita terasa terpuaskan dengan apa yang kita miliki. Al-qona'atu kanzun la yufna. Kepuasan adalah harta karun yang tidak pernah habis. Jadi ketika kita berdoa, kita dibuat Allah dengan kaya hati, sehingga kita melihat ada orang yang memiliki kehidupan yang sangat amat sederhana dalam bidang materi, tetapi adalah orang-orang yang berjasa dan berlapang dada. Dengan seadanya dia tetap bisa berkorban untuk orang lain. Karena apa? Karena hatinya telah kaya. Begitu juga ada orang yang berkata, "Saya sudah berdoa tapi tetap sakit." Yakinlah, ketika kita berdoa dan kita tetap sakit, sebenarnya Allah cinta kepada kita. Karena sakit yang kita deritai adalah wujud bahwa Allah sedang berada bersama kita. Afa alimta anna abdi fulan la uttahu la wajadtahu indi? Apakah engkau tidak ketahui wahai manusia bahwa ambaku bernama si fulan itu sedang sakit? Kalau engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati aku, Allah ada bersamanya. Ketika kita sakit, sebenarnya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan wujud. Ketika kita berdoa dan kita tetap sakit, berarti Allah sayang dengan kita. Ada juga yang berkata, "Apakah ini berarti doa kita tidak dikabulkan?" Doa kita telah dikabulkan. Karena apa? Karena pengkabulan doa adalah terwujudnya rasa sabar dalam hati. Ketika kita berdoa dan kita merasakan kesabaran dalam menerima musibah, bencana, rasa sakit, kita terlapangkan hati oleh doa tersebut, berarti pada saat itu doa kita telah terkabulkan. Dan kemudian ketika kita berdoa, kita juga menemukan jalan-jalan pintu terbuka begitu lebar sebagai wujud doa telah terkabulkan. Ketika berdoa, yakinlah doa itu membahagiakan. Karena apa? Karena kebahagiaan tidak terletak pada materi. Kebahagiaan terletak tidak saja pada tubuh yang sehat, tetapi kebahagiaan terletak pada kaya hati dan kaya iman. Kebahagiaan terletak pada jiwa yang sehat dan akal yang cerdas. Demikianlah, mudah-mudahan ini, berdoalah. Ya, untuk menambahkan keterangan itu dari Ustaz, ada riwayat dari Baihaqi tentang masalah doa itu. Sebetulnya doa itu bukan tidak dikabulkan sebagaimana yang Ustaz apakan, semua dikabulkan. Iya, betul. Jadi ada tiga hal katanya. Pertama, doa itu langsung diistijabahkan, dikabulkan. Mm-hmm. Kedua, itu menjadi tabungan kita di akhirat. Dan yang ketiga itu untuk menepis segala mara bahaya yang kita dapatkan di dunia. Jadi ada tiga hal ini katanya. Maka untuk itulah kita harus banyak berdoa. Yeah. Mungkin kita diistijabahkan langsung, alhamdulillah. Mungkin itu menjadi tabungan kita di akhirat, alhamdulillah. Dan yang ketiga ini, terselamatkan si pulan dari segala mara bahaya ketika dia itu di dunia. Yeah. Maka tidak ada yang tidak dikabulkan di dalam doa itu. Maka kalau menurut riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi ini, maka di akhir dari sabda Rasulullah itu dikatakan fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah lagi doa tersebut. Bukan disuruh sedikit Ustaz, iya, disuruh benar. Banyak. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, di penghujung akhir kita, pertemuan kita ini, disebutkan berdoalah dan yakinlah bahwa doa itu dikabulkan. Doa tidak dikabulkan apabila kita berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai. Yang berdoa bukan kepada Allah tidak akan dikabulkan. Berdoa ikhlas, merintih, menangis, merasuk, bertahajud di siang hari duha, di malam hari tahajud, merintih, menangis adalah wujud sebagai kepasrahan hamba kepada Allah. Maka pada saat kita pasrah, sebenarnya doa kita sudah dikabulkan. Tanpa tiga hal kita lihat, seperti kata Ustaz Fajrul tadi, ketika kepasrahan itu terwujudkan, maka sebenarnya pada saat itu doa kita telah terkabulkan. Kalaulah akhirnya dikabulkan Allah secara real apa yang kita minta dalam waktu dekat, waktu jauh, atau di akhirat, atau menghindar musibah dan bencana, itu adalah efek samping dari doa yang kita lantunkan. Sebenarnya doa adalah kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Itulah sholat. As-sholatu mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dan as-sholah itu sendiri adalah doa. As-sholatu huwad doa. Berbanyak sholat, perbanyak doa, perbanyak kerja, perbanyak action. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.